memberikan terjemah badan bar idza kana bainal imam wa bainal qaum haitun aw sutra bab hukum salat berjamaah tatkala antara imam dengan makmumnya atau antara imam dengan sebagian makmumnya ada tembok atau ada sekat yang menghalanginya. Apakah orang-orang yang sholat di belakang tembok atau sekat mendapatkan keutamaan sholat berjamaah atau tidak? Dan beliau dalam bab ini menukil dua asar dari ulama tabi'in, asar Al-Hasan Al-Basri dan asar Abi Mijlaz Lahiq ibn Humaid rahmatullahi alaihima. Begitu pula menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang semuanya menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya hal tersebut dan tidak memadaratkan iktidak makmum yang di belakang tembok atau di belakang sekat bersama imamnya mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Wa qala al-Hasan, berkata Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, la ya'at la basa an tusalliya wa bainaka wa bainahu nahar. Berkata Hasan Basri ta'ala, tidak mengapa engkau salat berjamaah bersama imam dan antara engkau dengan imammu ada nahar, ada sungai yang menghalanginya, terhalang oleh sungai. Selama bisa mendengar suara imam, begitu pula melihatnya, maka diperbolehkan. Wa qala Abu Mijlaz, dan berkata Abu Mijlaz Lahiq ibn Humaid rahimahullah ta'ala, ulama dari kalangan tabi'in, la ba'sa an yatammu bil imam wa in kana bainahuma tariqun aw jidar idza sami'a takbir imam. Makmum ikut salat bermakmum kepada imam sekalipun antara dia dengan imamnya ada jalan atau tembok yang menghalanginya. Idza sami'a takbir imam, jika dia mendengar takbiran imamnya. Dan ini pendapat yang sahih dalam masalah ini. Dan tentunya seandainya shofnya itu bersambung satu dengan yang lainnya sampai sholat jamaahnya itu sampai ke jalan, kemudian ia sholat di jalan atau di bagian setelah jalan, maka tidak ada syam, itu boleh diperbolehkan. Adapun seandainya dia tidak bisa menyambung shofnya di jalan tersebut, maka Allah alam seperti katakan oleh Abu Mijlaz rahimahullah ta'ala, itu pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah jika ia melihat imamnya dan mendengarnya, tapi hendaknya dia menyambung shofnya semaksimal mungkin. Ketika memungkinkan untuk menyambung shofnya, maka kewajiban untuk menyambung shofnya. Adapun hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdah ibn Sulaiman madkuran li Fathil Bari an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Amrah, Amrah bin Abdurrahman ibn Sa'id bin Zurarah al-Ansariyah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail fi hujratihi wa jidarul hujrati qasir. Fara'a an-nas syakhsan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama unasun yusalluna bi salati fa'asbahu fatahaddathu bidhalik faqama laylat al-thaniyah faqama mahu unasun yusalluna bi salati sana'u dhalika laylatayn aw thalatha hatta idha kana ba'da dhalik jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakhruj falamma asbaha dhakara dhalika an-nas faqam inni khashitu an tuktab alaikum salatul layl. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di satu malam di hujrah. Dan di hadis yang kita lalui disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat hujrah di masjid, membuat tabir di masjid, kemudian beliau salat di tempat tersebut, di tempat tersebut. Wajah hujrah qasir, dan tabir yang dibuat oleh Nabi sallam itu pendek. Ketika Nabi berdiri pun terlihat. Faru anna syakhsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiga malam Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat tersebut, para sahabat masih melihat bentuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga salatnya di waktu malam dan ini terlihat bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Faqama unasun yusalluna bi salati, maka para sahabat itu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di malam tersebut. Fa asbahu fatahaddatsu bidzalik. Kemudian esok harinya para sahabat memperbincangkan salat mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam berikutnya, malam kedua, para sahabat menghadiri salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang lebih banyak daripada malam pertama. Kemudian terus berlanjut sampai malam ketiga. Kemudian di malam berikutnya Nabi SAW tidak keluar, tidak sholat di tempat tersebut. Falamma asbaha dzakara dzalika an-nas, esok harinya para sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa mereka menanti keluarnya Nabi SAW untuk sholat di hujrah beliau di masjid, tapi Rasulullah SAW tidak keluar. Maka Nabi SAW mengatakan, inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul lail, aku khawatir diwajibkan atas kalian salatul lail, salat malam. Maka Nabi SAW sengaja tidak keluar di malam setelahnya salat bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan syahidnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di hujrah yang beliau buat di masjid, dan para sahabat salat di belakang hujrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jika sebagian makmum salat dan terhalang antara imam dengan makmumnya dengan tembok atau dengan tabir yang lainnya, maka dia tetap mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Bab selanjutnya hadis yang sama, bab salatil lail, bab tentang salat malam. Hadisnya masih hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan dari sanad yang lain. Qala haddatsana Ibrahim al-Munzir, qala haddatsana Ibn Abi Fudayk, qala haddatsana Ibn Abi Dhi'ab, Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Abi Dhi'ab, wa Ibn Abi Fudayk, Muhammad ibn Ismail المسلم عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسط بالنهار ويهتجر بالليل فثاب إليه الناس فصلوا وراءه. قال حدثنا أبو الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي نضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته الناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بشر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis yang disebut oleh Imam Bukhari di bab yang ke-21, dua hadis memperjelas hadis sebelumnya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki hasir, yaitu tikar. Kalau di siang hari ya bersoto, beliau bentangkan tikar tersebut. Wa yahtajiruhu bil-lail. Dan kalau di waktu malam beliau jadikan hujrah, beliau jadikan sekat di masjid dan biasa di tempat tersebut. Fasaba ilaihi nasun fasallu wara'ah. Maka orang-orang ketika melihat Nabi saat di tempat tersebut di waktu malam, mereka ikut salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Zaid bin Thabit lebih jelas lagi, Rasulullah sallam ittakhadha hujratan. Qala hasibana qaul min hasir. Kata Zaid bin Thabit, Nabi SAW beliau membuat hujrah, membuat ruangan di masjid. Dan aku kira yang beliau jadikan alat sebagai sekatnya itu berupa hasir, tikar. Seperti dari Aisyah yang pertama. Fi Ramadan, dan beliau akan sebut di bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan, Nabi SAW kalau waktu malam beliau menjadikan tikar beliau sebagai sekatnya. Beliau sholat di tempat yang telah beliau sekati dengan tikar. Dan kalau siang hari beliau bentangkan tikar tersebut. Fasallah fiha layaliya. Maka Nabi sholat berwamalan di bulan Ramadan tersebut di tempat tadi. Fasallah bisalti nasun min ashabi. Kemudian para sahabat ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam tersebut. Dan semakin lama para sahabat yang ikut bersama Nabi sallam salat malam semakin banyak. Falamma alima bihim jala yaq'ud. Kemudian ketika jumlah semakin banyak, maka Nabi sallam beliau di malam berikutnya tidak keluar. Fa kharaja ilaihim. Kemudian beliau selain mendatangi mereka dan mengatakan, aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalian menunggu kedatanganku untuk salat bersamaku. Kemudian kata Nabi, fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Salatlah wahai para sahabatku di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya seabdol-abdolnya salat seseorang adalah di rumahnya. Illal maktubah. Kecuali salat wajib. Ini hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala. Dan dari hadis Zaid kita bisa mengetahui tentang kejadian yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam hadis sebelumnya. Kejadiannya di bulan Ramadan. Dan di hari tersebut kita bisa mengambil faedah bahwasanya diperbolehkannya salat qiyamul lail secara berjamaah. Yang mana di bulan Ramadan dikenal dengan salat tarawih. Dan tidaklah Nabi SAW meninggalkan salat berjamaah bersama para sahabatnya, melainkan dikarenakan beliau khawatir kalau diwajibkan atas umatnya salat malam. Seperti di riwayat yang pertama, di bab yang ke-80, Nabi mengatakan, inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul lail. Aku tidak keluar karena aku khawatir diwajibkan atas kalian qiyamul lail. Yang menunjukkan rahmah dan syafaqah Nabi SAW terhadap umatnya. Karena seandainya qiyamul lail itu wajib, niscaya akan memberatkan umatnya. Maka Nabi SAW tidak keluar di malam tersebut. Kemudian juga Nabi SAW memberikan dorongan kepada kita semuanya agar kita memperbanyak dan menjadikan salat nafilah kita di rumah kita. Nabi mengatakan hadis ini, fa inna afdhalu salatil mar'i fi baitihi ila maktubah. Sesungguhnya salat yang paling afdal untuk seorang itu salat di rumahnya kecuali salat wajib. Dan yang lain Nabi mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'alu quburan. Jadikan sebagian salat kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dorongan dari kita untuk memperbanyak salat nafilah dan dijadikan di rumah kita. Selanjutnya materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malaysia fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman bab rad alal murji'ah, bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah yang mengatakan bahwasanya amalan itu bukan bagian dari iman. Iman cukup hanya sekedar keyakinan atau sekedar keyakinan ucapan. Adapun amalan bukan bagian dari iman. Dan sekali lagi ini akidah yang tidak benar. Akidah yang benar adalah akidah sunnah wal jamaah. Amalan itu mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dan keimanan atau iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Qala rahimahullah ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullah ta'ala, haddathana Ahmad ibn Yunus, qala akhbana Zuhair ibn Muawiyah, qala akhbana al-Walid ibn Thalabah al-Ta'i, an ibn Buraidah an Abi Buraidah ibn Husayb, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man halafa bil amanati falaysa minna. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, hadha hadithun sahih, rijaluhu rijalus sahih illa al-Walid ibn Thalabah waqad wathaqa ibn Ma'in. Dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, itu demi amanah, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Karena al-halif itu ibadah. Halif itu ibadah. Bersumpah itu tidak diperbolehkan kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Faman kana halifan fala yahlif illa billah." Barang siapa yang bersumpah maka tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya mengatakan, man halafa bi ghairi Allah faqad asyrak. Biasanya sebenarnya ada ilmu. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Sekali lagi, bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan nama Rasulullah SAW, tidak diperbolehkan. Kalau seorang bersumpah demi Rasulullah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Atau demi Allah dan demi Rasulullah, juga sama, tidak diperbolehkan. Yang benar adalah wallahi, atau billahi, atau tallahi, atau yang semisalnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dari sifatnya. Waqad akhraja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Walid bin Sa'lab al-Tha'i ana bilal bin Burayd al-Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man halafa bil amanah wa man khabba 'ala rajulin zawjata aw mamlukahu fa laisa minna. Dari Burayd bin Husayb radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang bersumpah dengan amanah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala demi amanah atau kalimat yang semisalnya. Dan barang siapa yang merusak hubungan seseorang dengan istrinya atau hamba sahayanya, itu menghasut istrinya dan hamba sahayanya, sehingga seorang istri membenci suaminya atau hamba sahaya membenci tuannya, falaysa minna, maka pelaku tersebut bukanlah dari golongan kami. Ini hadis Burairah bin Husayb radhiyallahu ta'ala. Dan dari sini kita bisa memfaedah tentang masalah al-halif. Al-halif itu sumpah tidak boleh kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kewajiban kita untuk senantiasa menjaga kerukunan di antara saudara-saudara kita. Sampai ketika kita mendapatkan keluarga saudara kita, maka hendaklah kita jaga hubungan di antara mereka. Dan ini bersifat umum. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an mengatakan wa aslihu baina akhwaikum, dan perbaikilah hubungan di antara saudara-saudara kalian. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, ketika terjadi perselisihan saja kita diorang untuk memperbaikinya, terlebih lagi ketika dalam hubungannya baik. Tentunya kita tidak boleh merusak hubungan di antara mereka. Man khabbaba 'ala rajulin zawjata aw mamlukahu falaysa minna. Barang siapa yang menghasut istri seseorang sehingga membenci suaminya, atau menghasut budak hamba seseorang sehingga membenci tuannya, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Dan dia termasuk dari golongan al-mufsidin fil ardh, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.